Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'd. Alhamdulillah masih lagi tak susut jumlah. Ala kuliah okay. Tadi kita dah ambil apa nombor 4 eh berkenaan dengan apa berkenaan dengan tajuk apa taklid buta kepada apa yang kita kata menjadi sumber apa kepada kesesatan orang seorang sebut mana apa semata-mata menolak bukti-bukti nyata dengan sebab taklid buta. Taklid buta itulah yang kita nyatakan. Itibak bukan taklid. Itibak bukan taklid. Okey. Okay, seterusnya. Oh tadi ada orang edarkan satu kertas eh. Buku surat saya tak ingat. Tapi cerita tu berkenaan dengan tajuk masalah jawapan beratib tegak. Sebenarnya jawapan ni dibuat pada tahun 2013. Lama dah sebenarnya. Tak. Yang kita kata sebenarnya kita edarkan untuk jawab semua sekali dalil yang orang kata contoh macam hadis Ali bin Abi Talib berkata semua tak sahih sebenarnya. Daripada awal lagi kita dah jelaskan tak sahih. Tapi oleh kerana apa? Oleh kerana orang suka sangat kata ada ustaz kata boleh dan ada ustaz kata tak apa. Jadi kita kumpulkan semua apa dalil orang kata boleh zikir menari. Kita bawakan balik jawapan. Bahkan Imam Qurtubi rahimahullah yang terkenal mazhab Asy'ari pun menolak perkara berkenaan. Maka ia ada di antara perkara-perkara yang tertolak dalam Islam. Tak ada zikir menari. Dan bahkan kalau orang tu kata tidak sesat, maka orang tu masalah. Okey. Baik, anak kita sambung balik. Menanya nanti dalam konteks benda tu, dia ada kaitan dengan kita bincang nanti usul-usul pendalilan bagi ahli bid'ah. Jadi kita baca, kita akan tunjukkan nanti kat mana. Baik. Yang kelima, hari ni sambung lagi. Pemikiran jahiliah. Yang kelima, mengikuti hawa nafsu. Okey. Mengikuti hawa nafsu. Hawa nafs. Hawa keinginan. Nafs diri. Jadi hawa nafsu tu hawa nafs, hawa keinginan, nafsu diri. Dia dua kalimah tu. Dalam Quran Karim Allah Ta'ala kata ikut nafsu. Dia kata ittaba'a hawa. Hawa eh hawa. Takkan datang istilah nafsu. Tapi kita sering ringkaskan nafsu je. Okey, ikut nafsu. Ikut nafsu mana? Ikut keinginan diri. Okey, sebelum kita masuk pada yang ini, nak fahamkan sikit. Keinginan diri manusia ni dia bukan semuanya rosak dan tak elok. Bahkan sebenarnya ada sebahagian besar perkara yang manusia inginkan Allah Taala memang tanam kepada hati manusia. Macam Allah sebut dalam Quran surah Ali Imran kan zuyyina linnas hubbus syahwat. Dihias pada manusia ni cinta keinginan minal banin dari anak-anak, minal nisa pada wanita, wal banin anak-anak, wal qanatil muqantarah min adh-dhahab wal fiddah dan harta yang berpukal-pukal daripada emas dan perak. Wal khayl musawmati wal an'am wal harf, kuda yang berhias dan tanaman-tanaman dan binatang ternakan dan tanaman itu adalah hiasan kehidupan dunia yang telah jadikan ia keinginan kita. Mana manusia itu bila suka kepada benda berkenaan belum lagi dosa. Ini kena faham eh. Dan Islam tidak ada maksudnya anda ada keinginan dan buang baru dah jadi waliullah, tak ada. Sebab Nabi SAW lebih tinggi daripada mana-mana wali. Baginda kahwin, makan, tidur, beranak pinak dan sebagainya. So itu adalah asas. Cuma hawa nafsu keinginan diri yang tak dipandu kepada dengan kebenaran itulah yang dimaksudkan sebagai tertolak. Bukan maksud dia bila kita cakap hawa nafsu ni tadi buang keinginan, tak ada. So tu dia kata kat sini, hawa nafsu mempunyai peranan yang besar dalam pemikiran jahiliah. Ia dituhankan disembah selain Allah Taala. Dalam Quran dalam surah Al-Jathi ayat 23 Allah Taala nyatakan, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah wa dhallahu Allahu ala ilmin. Adakah engkau tidak akan kau lihat? Adakah engkau lihat sesiapa yang mengambil Tuhannya, hawa nafsunya, keinginannya, ya, keinginan yang dia ada, dan Allah Ta'ala sesatkan dia di atas pengetahuan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tahu patut disesatkan, Allah Ta'ala sesatkan dia ala ilmin atau terang-terangan. Kerana orang-orang berkenaan tidak mahu mengikuti perintah Allah Ta'ala, bahawa Allah Ta'ala bagi diikut hawa nafsu dan disesatkan keinginan diri, eh, keinginan dia nak. Bila makan, minum, tidur tak salah, tapi bila melampaui perintah Allah Ta'ala dia salah lah. Itu asas dia. Kerana ini mengikuti hawa nafsu menjadi penghalang kepada orang-orang musyrik daripada menyahut kebenaran. Allah Ta'ala nyatakan dalam surah Qasas ayat 50, fa illam yastajibu laka, kalau mereka tak sahut kepada engkau ya Muhammad, engkau tuntut pada mereka untuk ikut, mereka tak nak ikut. Fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum, ketahuilah ya Muhammad, maka hanya yang mereka ikuti adalah keinginan diri mereka sendiri, bukannya ikutan tadi kerana mereka rasa tak yakin. Tak, mereka hanya ikut hawa nafsu mereka. Wa man adallu mimman wattaba'a hawahu bighairi hudan min Allah, dan siapakah lebih sesat berbanding orang yang mengikuti keinginan dirinya dengan tanpa petunjuk daripada Allah. Mana kalau orang tu ikut kehendak diri dia tapi dengan panduan Allah Taala, macam nak berkahwin, nak beranak pinak, nak berharta dan sebagainya, senang lenang, tapi ikut panduan Allah Ta'ala berikan pada halal-halal, haram-haram, maka orang tak salah. Tapi kalau kata orang tua itu, siapa lebih sesat mana orang macam ni? Inna Allah la yahdil kaum az-zalim, maksudnya Allah tak beri hidayah pada kaum yang zalim. Apabila hawa nafsu, pada keinginan diri manusia tadi, ialah dia nak mulia, nak dihormati, nak senang, nak kepada semua sekali mudah dan sebagainya, dan dia tak ada kepada sesuatu pasal halal haram, maka ini yang tercela. Maka bila hawa nafsu jadi pemerintah, akan terkunci akal. Mana benda tu salah pun kita akan kata betul, betul kita akan kata salah, akan tutup jendela pemikiran. Tiada nilai sesuatu pun untuk ayat-ayat yang nyata dan petunjuk-petunjuk yang nyata. Mana ayat yang terang, petunjuk yang nyata, tak ada nilai. Kita call Rasulullah SAW, dia cakap yelah Rasul sabdanya, tapi ini masalah dia, keinginan tu ada lagi, okay. Dia kata kerana hawa nafsu menolak semua itu dan berpaling daripadanya, lalu individu berkenaan akan menjadi tawanan kepada kuasa hawa nafsu, bercampur aduk di hadapannya, laluan-laluan dan jalan-jalan. Benda lurus dan terang, agama ni menjadi kacau bilau. Semuanya tak betul, dia kata. Semuanya menjadi sama-sama, menjadi gelap dalam perjalanannya, lorong-lorong kebenaran dan hidayah. Benarlah Ahmad Syauqi yang berkata, nasyair dia, bila engkau lihat hawa nafsu di sebuah umat menjadi hakim, maka hukumlah di situ akal telah tiada. Tak ada akal lah, kan? Bila hawa nafsu yang ada, mana akal tak ada arah, tak ada nilai. Cakaplah apa pun, orang tu nampak masih lagi tak betul. Salah pun dia kata betul. Salah pun dia kata betul. Nah, ini masalah, eh. Baik. Itu yang keenam. Ini jahiliah nombor 5. Yang keenam, mengikuti sangkaan-sangkaan. Okey. Sangkaan-sangkaan maksud dia doubt. Mana kita dari Islam ni semua benda terbina di atas fakta. Dia bukan agak-agak, barangkali, mana tahu boleh jadi. Tadi. Macam yang sering berlaku dalam masyarakat Islam kita ni, kalau benda-benda yang direka-reka, yang diamalkan dalam keadaan tanpa dalil, semua akan kata mana tahu, kot-kot. Barangkali. Ha, boleh jadi entah-entah. Dia akan sentiasa main tu. Saya ingat pernah sekali saya kena dekat Perlis. Pakcik seorang ni kan, dia lepas kelas. Dia pasal dalam kelas tu, saya kena dah awal. Dia disuruh bagi pentang tajuk pengurusan jenazah mengikut mazhab Syafi'i dekat satu masjid yang ada sikit degil bagi pihak majlis agama Islam sana. Mereka suka lawan. Hantar imam pun reject. Imam hantaran dihantar oleh Jabatan Agama Islam pun kena reject dengan jemaah. Ni kisah benar. Kalau tuan-tuan dengar terkejut, ada kacau imam solat kan, dia tak baca bismillah kuat, tengah-tengah baca surah dia kacau imam, batal solat lah. Awak mazhab mana? Semua mazhab batal. Kalau kita kacau dengan bunyi kan, batal. Isyarat dengan suara batal, solat anda batal, tahu tak? Dia isyarat dengan suara, kacau imam. Yang salam imam lepas solat, genggam tangan tu, tak macam tu lagi. Jadi orang hantar saya satu masjid tu, bincang, saya bagi tajuk pengurusan jenazah mengikut mazhab Syafi'i. So banyaklah soal jawab timbul kan daripada orang. Sampai kali seorang tu dia tak puas hati bila saya cakap apa benda yang patut buat, apa tak patut buat. Putri kata lepas bagi salam, kenapa tak boleh kita nak berucap ke apa? Kalau doa, saya kata dah doa kan dia solat. Nak doa apa lagi? Lepas tu dia kata, tapi kalau cakap, okey ni kami wakil keluarga si fulan. Saya kata tak cakap situ patutnya. Dia kata kenapa? Sebab Nabi SAW tak nak solatkan jenazah yang ada hutang. Nabi tahu lepas solat ke sebelum solat? Sebelum solat, dan tanya hutang ada ke tidak, tanya sebelum ke selepas? Sebelum, dia kata, bukan tanya lepas. Yang tanya lepas buat apa? Dia tunduklah, dia tak jawab. Lepas tu lepas solat, nak pergi makan kan? Ada seorang pakcik tu impit saya, pergi dekat saya, kan? Ustaz, hukum-hukum Islam ni ada buat apa? Saya kata lima je. Wajib, sunat, haram, makruh, mubah. Bid'ah duduk mana? Haram lah, saya kata. Dia tanya saya bid'ah duduk mana. Dia kata haram lah, yeah. Dia hidup. Lepas tu saya kata macam ni Tuan Haji, ini kita fikirkan logik sangat jelas. Saya kata Tuan Haji sini, ini satu jalan, laluan depan ni, ini confirm sampai. Ni pasal dalil kan, hadis Nabi, hadis yang sahih, confirm dah sampai daripada Nabi SAW. Satu lagi ni tak tahu sampai ke tidak. Jalan, macam kita nak pergi satu destinasi, tu aja dua jalan. Satu jalan confirm sampai, satu jalan tak tahu sampai. Dan masa contoh kan dah senja dah ni. Untuk Tuan Haji kan ikut, kalau simbolik dia umur dah pendek. Like, saya tak cakap macam tu. Saya kata masa dah suntuk. Tuan Haji pilih jalan mana? Dia diam. Betul, dia ketuk-ketuk tanya. Tapi Ustaz, jalan yang tak tentu sampai tu lagi banyak pahala. Saya kata apa? Tak ada apa, tadi gelap. Saya kata apa? Ulang balik. Tadi ketawa. Saya kata Tuan Haji pun faham Tuan Haji mengarut ya. Saya kata Tuan Haji pun tahu Tuan Haji mengarut. Dia cakap tu, waktu dia kata jalan tak tentu sampai tu banyak lagi pahala. Siapa cakap, saya kata. Jadi dia cakap, tadi gelap. Dia faham, dia mengarut. Tapi nak faham sekarang masalah sangkaan tadi. More toward doubt, bukannya berkenaan fakta. Masalah dia agama tak berbina di atas sangkaan, bukan rasa-rasa. Dia kata apa? Ketika mana telah gaib timbangan pemikiran ilmiah pada ahli jahiliah. Sebab dia tak nak pergi pada fakta, tak nak belajar, tak nak tahu, tak nak baca hadis, tak nak sekian. Akan muncullah teraba-raba pengantungan mereka pada sangkaan dan jangkaan yang tak terbina di atas mana-mana kaedah atau bersandar kepada mana sebarang bukti. Tak adalah. Dia akan mula macam agaknya kalau macam ni, agaknya kalau macam ni. Kan kalau macam ni, kan macam ni, dia kata. Bukankah kalau kita macam azan kan, macam yang digunakan azan untuk hala hantu. Contoh kan, kan ketika azan kan berkumandang, kan syaitan lari terkentut-kentut. Seperti kedai, dia kata. Jadi kalau kita tengok azan lah. Jadi tu azan tu yang guess, apa geng orang apa, pergi haji, umrah ke apa, nak pergi keluar rumah tu kan, kan orang azan. Sebab apa? Kononnya untuk halau hantu dari laluan, syaitan daripada laluan, orang pergi haji ni. Okey, binaan dia apa? Sangkaan. Nabi cerita kes dekat situ je. Kejap lagi solat kan? Walaupun solat dengan azan, mana lagi besar? Ha? Solat lagi besar, tapi solat kan? Syaitan datang ke lari? Datang, bukan lari. Dia gitu-gitu kan? Bayangkan, bayangkan, bayangkan, bayangkan kan? Fikir ini, fikir itu. Mana ada kaitan? Awak nak baca Quran? Quran dengan azan, mana besar? Dia tak nak dengar azan. Itu bukan maksud dia, dia tak kena azan, dia terbakar. Ha, ini konsep yang kena jaga sikit. Dia tak nak dengar azan tu, dia kentut-kentutkan diri. Dia lari, tak nak dengar, dia kentut-kentutkan diri supaya tak dengar. Bukannya maksud dia kau dengar azan tu dia menggelupuk ni. Tak. Quran lagi tinggi, kalamullah. Macam ni kalamullah rendah banding dengan azan. Sebab kalam Allah Ta'ala tadi, kita nak baca pun Allah Ta'ala sebut kita dalam Quran, fa'idha qara'tal Quran fasta'in billahi minasyaitanir rajim. Bila kamu nak baca Quran, minta perlindungan dengan Allah Ta'ala daripada syaitan yang direjam. Maksudnya syaitan, bila kita baca Quran, syaitan lari ke datang? Ha, ni tak payah jawab ni. Bila kita nak baca Quran, disuruh kita isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Maksud dia syaitan datang ke lari? Datang. Sebab tu kita minta Allah Ta'ala lindung kita, sebab dia datang. Datang. Ini tu, ini fakta. Yang kes pakai azan tadi tu sangkaan. Nabi cerita dia orang tak nak dengar azan. Tapi bukan maksud dia dengar azan macam, aku terbakar. Aku terbakar setiap hari, hangus dia. Faham tak? Ini sangkaan. Doubt. Kan? Macam sampai pahala pada orang mati. Kalau kita baca kan rahmat turun. Kalau rahmat turun, kalau kita baca kan mesti dirahmati. Faham tak? Dia lebih pada doubt. Sangkaan bukan fakta. So, kalau faktanya Nabi buat tak? Ha, tu tajuk dia. Kalau fakta Nabi buat tak? Bila Nabi tak buat, maksudnya itu bukan fakta. Itu jangkaan awak. Macam baru ni ada orang tu, dia kata apa? Kan nak solat baca surah An-Nas. Ha, nak baca nak kan? Dia kata kan, kita ada bacaan surah An-Nas tadi pada waktu-waktu tertentu yang lain. Contoh macam lepas solat atau sebelum tidur atau pagi dan petang. Itu ada Nabi ajar kan? Ataupun ketika kita ruqyah anak atau anak kita daripada gangguan apa angin dan sebagainya. So jadi basically ada bacaan tersebut. Tapi bukan pada waktu nak solat. Kau tak nak solat. Tapi kenapa baca solat? Kan dalam Quran ayat tu ada min syarri waswasil khannas. Kenapa tak? Itu masalah dia. Sebab binaan dia adalah sangkaan, bukannya fakta. Kalau fakta, Nabi ada isti'adah tersendiri. Yang Nabi SAW akan baca ketika Nabi solat, dalam solat. Bukan sebelum takbir. Bahkan Nabi baca a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafkhihi wa nafthihi. Aku berlindung kepada Allah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui dari syaitan yang direjam, daripada bisikannya, daripada kesombongannya, daripada sihirnya. Maksud dia memang ada Nabi ajar. Tapi bila kita ambil yang bid'ah, kita akan tinggal yang sunnah. So yang Nabi punya tak pernah dengar. Saya baca, ni dengar, tak pernah. Kenapa? Tak tahu. Yang tu sebab ustaz biasa baca. Ha, nampak tak? Ini bergandingan. Dia kan masalah tadi. So semua tadi terbina atas sangkaan-sangkaan. Ya, dia kata atau sebarang bukti. Dia kata tetapi ia hanya terbentuk khayalan dan prasangka. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran dan surah Al-An'am ayat 116. Allah Ta'ala nyatakan, Wa in tuti aktsar man fil ardi yudilluka an sabilillah. Dan jika engkau taati hai Muhammad, kebanyakan ramai di kalangan manusia siapa di muka bumi, mereka akan sesatkan engkau daripada jalan Allah. Iyattabi'una illa dhann. Mereka hanya ikuti sangkaan-sangkaan. Sebab engkau dapat wahyu, engkau dapat panduan Allah Ta'ala, mereka sangka sahaja apa mereka sangkakan. Ilmu mereka bukannya fakta. Ilmu engkau dapat adalah hai Muhammad adalah fakta, kan? Yang mereka ikut hanya sangkaan. Wa inhum illa yakhrusun. Dan mereka hanya menganggar-anggarkan sahaja, bukannya mereka tahu pun. Okey. Dalam Allah firman dalam surah Yunus ayat 36, Allah Ta'ala katakan, "Wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhanna." Dan tidak mengikuti kebanyakan mereka kecuali sangkaan. "Inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a." Dan sungguh sangkaan itu tidak akan mencukupkan daripada kebenaran sedikit pun. "Inna Allaha 'alimun bima yaf'alun." Sungguh Allah Ta'ala Maha mengetahui dengan apa mereka kerjakan. Sekiranya pemikiran dibina di atas sangkaan dan kesamaran, hasilnya pasti adalah tersesat dan terseleweng. Semoga Allah Ta'ala melindungi kita daripada semua itu. Baik. Bila kita lihat, kita baca 6 perkara. Abai panca indera, pegang ruh khurafat dan dongeng, taklid buta, ikut hawa nafsu, tak melepaskan material tu, taklid buta, kemudian ikut hawa nafsu, yang keenam ikut sangkaan, 6 perkara ni. Bila dah kita faham macam ni, kita dapati bahawa tanda pemikiran jahiliah ni sangat jelas. Tapi kenapa kita lihat banyak orang masih lagi tak boleh sedar? Di sini dia terangkan berkenaan dengan pendirian orang-orang musyrik terhadap hujah-hujah yang nyata. Apabila telah terselewang timbangan pemikiran dan penghujahan di sisi orang musyrik dan ahli kebatilan, mereka mula teraba-raba dalam kegelapan kejahilan. Pendirian mereka terhadap hujah-hujah yang nyata dan bukti-bukti yang jelas adalah menzahirkan kebatilan. So dia akan lawan, dia opos. Tapi opposition mereka buat tadi bukan betul pun, bukan kuat pun, okay? Kerana orang yang lemah daripada berhujah dan berdebat dengan bukti dan keterangan, mengelak daripada matlamat dan lari kepada kedegilan, serta berbalas dengan kasar dalam pemusuhan. Macam Allah Ta'ala firman Al-Quran dalam kisah berkenaan Nabi Nuh AS, surah Hud ayat 32. Bila Nabi Nuh asyik berdakwah, dan sekali kaum dia kata, "Qalu ya Nuh." Dan mereka berkata, "Wahai Nuh, qad jadal tana." Engkau dah jidal kami, kau dah debat kami. "Fa'akthar tajidalan." Engkau banyak sangat debat kami. "Fa'tina bima ta'iduna." Datangkanlah kepada kami benda kau janji kepada kami. Letihlah dengar. Kau debat-debat ni, dia tak lawan. So, bawa datang kami apa benda yang kau janjikan. "In kunta minas sadiqin." Jika engkau di kalangan orang-orang yang benar. Jadi, okay, pendirian dia memang macam tu. Itu contoh kita dapat lihat. Okay, pendirian orang yang orang musyrik dan sesat terhadap hujah-hujah dia disaksikan dalam bentuk-bentuk. Dia akan zahir dalam bentuk-bentuk tertentu. Antaranya pertama, berbahas dengan batil. Okay, pertama, Allah Ta'ala katakan pertama mengatakan surah Ghafir ayat kelima, "Wajadalu bil batili yudhidu bihil haq fa'akhadatuhum fa'kaifa kana iqab." Dan mereka berjidal dengan kebatilan untuk mereka padamkan dengannya, hapuskan dengannya kebenaran. Lalu aku hukum mereka, maka bagaimana, lihatlah bagaimana akan siksaan atau azabku, kata Allah Ta'ala surah Ghafir. Bahas dengan batil. Yang kita dengar lah. Yang tu macam bila kita kata ada saya dengar, kata, bila orang kata suruh ikut solat macam Nabi solat. Awak pernah nampak ke Nabi solat? Awak nampak? Ni bahas dengan batil lah. Sebab kita tahu bahawa ajaran Nabi tentang solat tadi, para sahabat tunjuk pada tabi'in, tabi'in tunjuk pada berikutnya, sampai zaman kita. Setiap orang yang melihat solat tadi diceritakan balik. Hatta dalam hadis Nabi SAW, Abu Hurairah anhu contohnya, dia tunjukkan lepas dia solat depan orang ramai, dan orang yang perawi hadis dia cerita macam mana dia solat. Lepas tu Abu Hurairah kata, "Aku orang paling serupa solat dengan Nabi SAW ni cara kita tahu solat Nabi macam mana. Yang peliknya orang boleh kata macam, "Nampak ke? Pernah nampak ke? Awak nampak? Dia tanya tu. Atau yang paling batil adalah kalau kita ajak orang tu ikut sunnah, dia kata apa? "Kalau ikut sunnah tak payahlah naik kereta, naik unta." Jangan naik kereta, naik unta. Tu tak pakai lampu lah, pakai pelita. Ni pakai aircon ni buat apa, dia kata. Upah hamba abdi, tarik tali kipas dalam surau dan masjid ni. Dia sentiasa hujah dengan batil. Hujah ni adalah hujah yang batil. Sebab apa? Sebab kita tahu bahawa bila teguran kita buat berkenaan agama, jangan masukkan benda-benda tak berkaitan agama. Contoh macam masalah kenderaan anda, mana ada kenderaan sunnah tak sunnah? Kereta apa yang sunnah? Jawab. Toyota ke Honda? Ke Nissan? Mazda? Mana ada kereta sunnah? Faham tak? Pasal benda tu macam mana, unta tu macam tu lah. Unta orang kafir pun ada, unta orang Islam pun ada. Mana kaitan masalah sunnah tak sunnah? Pelik tu. Okay. Jadi faham kat situ. So hujah dengan batil akan muncul. Okay. Kedua, degil dan sombong. Kalau tak boleh lepas dengan hujah dengan batil, dia akan degil dan sombong. Disebut dalam Quran dalam surah Al-Mudathir ayat 16 sampai 25 Allah nyatakan. Kalla innahu kana li ayatina anida. Janganlah berterusan dia sedemikian. Sebenarnya dia terhadap ayat kami benar-benar dia berdegil. Sa'urhiquhu sa'uda. Aku pasti akan menyeksa dengan azab memuncak berat. Mana azab tu akan makin berat makin berat. Innahu fakkara wa qaddar. Sebenarnya dia berfikir dan juga menganggarkan. Ni ayat yang saya sebut tadi tentang apa? Al-Walid bin Mughirah. Yang ketika mana dia cuba fikir nak kata Quran tu apa. Dia tak cakap dengan dia, kalla innahu li ayatina anida. Sa'urhiquhu sa'uda. Innahu fakkara wa qaddar. Sebenarnya dia berfikir dan menganggarkan. Fakutilah kaifa qadda, maka celakalah dia atas apa dia, macam mana dia memikirkan, menganggarkan. Thumma kutilah kaifa qadda, kemudian celakalah dia lagi macam mana dia boleh menganggarkan. Thumma nazar, kemudian dia memandang. Thumma abasa abasar, kemudian dia berkerut muka dan juga memasam muka dan berkerut. Sebab dia tak boleh nak tahu nak cakap apa, kan? Lalu thumma adbara wastakbar, kemudian dia berpaling dan juga dia menyombong. Faqala in hadha illa sihrun yu'sar, maka dia kata tiadalah ini kerja sihir yang diada-adakan, yang diajarkan, yang dijejaki. In hadha illa qaulul bashar, tiadalah ini kecuali kata-kata manusia. Ha, ini dia kata tentang Quran. Sedangkan pada awalnya dia dah puji Quran, tapi bila datang Abu Jahal cakap pada dia, kaum dia tak redha dengan apa dia cakap. Kaum, bahkan kaum dia provoke, dia kata kalau engkau nak tukar pendapat bagikan harta, kan bagi kau harta. Itu provokasi. Dia boleh kata apa? Quraisy tak tahu ke aku orang paling pandai, paling kaya. Paling kaya. Kenapa nak bagi harta pada aku? Kita orang bagi harta pun kita apa? Cintuha lah, kan? Dia rasa terhina bila orang kata nak kumpul harta bagi dia untuk tukar statement. Tapi bila dikata kaum dia kata tak redha, dia fikir anggar, fikir anggar. Last kali dia kata, pasal asal dia kata bukan syair. Dia puji. Innahu ya'lu wa la'ula alaih. Dia mengatasi, tak digatasi ke atasnya. Ini antara kata-kata Al-Walid bin Mughirah memuji Quran. Quran ini kata-kata dia tinggi, manis, indah, dia kata. Dia mengatasi, takkan diatasi. Ayat dia sebenarnya. Yang sering orang innahu ya'lu wa la'ula alaih tu kan, kata-kata dia. Tapi akhirnya lepas dah didesak, keluar macam surah Mudathir. Dia berdegil dan menyombong. Walaupun dia tahu bahawa dia tarik baliklah statement dia dengan cara kata apa? Quran tu adalah sihir. Walaupun asalnya dia kata bukan syair. So bukan kata-kata manusia, bukan syair. Ha, jadi apa lagi? Yang Muhammad claim kalamullah, tapi kaum tak setuju, maka dia kata sihir. Ha, ini degil. Okey. Dah tak nyatakan dalam ayat lain surah Al-Jathir ayat 67. Tilka ayatullah. Itulah ayat-ayat Allah yang Allah Taala sebutkan pada awalnya, ayat berkenaan dengan pengajaran manusia, penciptaan langit dan bumi, binatang yang dijadikan, hujan diturunkan, pokok ditumbuhkan. Dia kalau tuan-tuan buka daripada ayat 3 sampai 5, semua datang cerita tu. Lepas ayat Allah sebut tentang semua benda tadi dengan angin dan malam siang, Allah kata tilka ayatullah. Itu semua ayat-ayat Allah. Bukti-bukti Allah. Natsluha alayka bilhaq, kami sampaikan kepada Muhammad dengan kebenaran. Maksudnya kalau siapa-siapa tengok benda tadi, dia tahu itu bukan ciptaan berhala. Bukan ciptaan apa jadi sendiri. Bahkan mesti ada Tuhan yang menentukan, mentadbir. Tapi kalau berdegil juga tengok apa jadi, dia kata. Dia kata fabi ayyi hadithin, maka dengan cerita manakah lagi? Ba'dallah, sudah Allah Taala, sesudah Allah Taala, wa ayatihi, dan ayat Allah Taala, yu'minun, akan mereka beriman. Dan Allah sebut waktu wailul likulli affakin athim, kecelakaanlah bagi setiap pendusta yang berdosa. Affak, banyak buat penipuan. Athim, sangat-sangat berdosa. Sebab bila orang tu dah nampak bahawa alam semesta ni mustahil jadi dengan sendirinya. Macam inilah ni, air ni. Kalau saya kata botol air ni dan air ni, tak ada siapa buat. Saya letak macam ni atas meja. Tapi tadi ada kereta bawa plastik langgar lori air, langgar lori dakwat. Aksiden dekat Jambatan Pulau Pinang, keluar air ni. Tuan-tuan cakap apa? Gila kan? Tapi kita dengan benda ni, mana lebih mustahil untuk jadi sendiri? Kita lah, sebab kita lagi kompleks berbanding benda ni. Mana boleh benda jadi dengan aksiden? So kita jadi dengan aksiden. Sebab orang yang tak nak percaya Tuhan, dia kata aksiden, tak sengaja. natural selection. Kan daripada apa, bakteria jadi ikan, ikan jadi biawak, biawak jadi buruk, buruk burung, buruk orang. Ha, simple je kan. Ha, tapi bodohlah benda berkenaan ini yang kita kata afak. Kenapa? Sebab diorang degil, nampak ada depan mata diorang, tak ada jawapan untuk itu kecuali dengan kata ada Tuhan. Tapi diorang tak nak kata ada Tuhan, diorang nafikan. Walaupun dengan jelas depan mata mustahil ini jadi sendiri, tapi tiba-tiba dibahaskan evolusi. Kita bertukar jadi ini, daripada ikan jadi sekian, ikan jadi biawak. Ini semua angan-angan yang berlaku pada apa, orang-orang yang tu. Sebab tu Allah gelar mereka yang tak percaya dengan bukti-bukti diberikan tadi, dengan angin, dengan malam siang dan sebagainya. Afak asim, orang yang banyak berdusta lagi apa? Orang banyak berdusta lagi apa? Lagi banyak berdusta. Afakin asim. Sebab kerana apa? Mereka sentiasa menolak dan berdegil. Dan Allah nyatakan surah Ghafir ayat 56. Allah nyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina yujadiluna fi ayatina bighairi sultanin atahum in fi sudurihim illa kibr ma hum bibalighih. Dia kata sungguhnya orang-orang yang menjidal pada ayat-ayat Allah dengan tanpa kuasa datang pada mereka, tanpa authority datang pada mereka, in fi sudurihim illa kibr, tiada dalam hati mereka kecuali kesombongan. Mahum bibarih, tapi mereka takkan boleh sekali-kali mencapai akan kesombongan berkenaan kebesaran diri mereka sangka tadi, mereka takkan boleh sampai. Tapi maksud dia mereka akan berdegil kan, nampak salah tapi mereka akan teruskan juga degil. Ini saya tengok macam kes ada dulu Syekh Al-Majid Zindadi hafizahullah, dia cerita dia apa, dia bersembang dengan seorang profesor. Profesor ni tak nak mengaku alam ni jadi dengan aturan dan ketelitian. Maksud dia datang random. Dia kan profesor, bahagian pakar, bahagian biologi, biologi badan dan sebagainya kan, doktor daripada Britain. So Syekh ni nak ingatkan doktor, dia cakap, dia katalah contoh macam apa, macam pasal nak fahamkan benda-benda jadi semua sekian dengan aturan, mesti yang ada yang mencipta dengan aturan. Contoh macam baju angkasawan. Kalau kita baju angkasawan dibina, dibuat oleh tukang kasut dekat Sana'a, boleh terima? Oh tak boleh. Sebab makhluk dan khalik dia ada cerita. Mana setiap kali kita nampak barang, objek, dia akan cerita siapa pembuat dia. Macam kalau telefon ni saya kata dibuat oleh pelajar pondok Pasir Tumbuh, boleh terima? Tapi kalau dibuat oleh seorang apa, engineer daripada apa, Texas Instrument, semua orang angguk kan. Okay, nak fahamkan sekarang ini pasal makhluk dan khalik ada perkaitan. So dia tak nak. Jadi Syekh ni geram kan. Satu hari dia kata pada doktor-doktor ada dekat Yaman, dekat Zamar, dia bawah sikit daripada Sana'a, berlaku gempa bumi. Jadi Syekh ni nak kenakan doktor, profesor ni. Profesor datang jumpa Syekh, dia kata, "Syekh, oh dengar kat Yaman ada berlaku gempa bumi. I'm sorry to hear bla bla bla kan." Cara dia, I'm sorry. Saya sesal dengar macam tu. Okey. Jadi Syekh ni kata, "Tapi ada benda pelik berlaku. Waktu gempa bumi tu ada benda pelik berlaku." Profesor tu kata, "Apa dia?" "Gempa bumi tu goyang, diterbangkan sebatang besi terbang jatuh dekat atas satu batang paku. Lepas tu jatuh tengah-tengah pula tu, tak lebih tak kurang." Lepas tu profesor tu macam, "Ha?" Lepas tu ujung dua tepi ni ada datang pula cepel satu. "Ha, gitu." Jadi apa, jadi cacing. Ini kan UMNO punya, lain. Okay, so dia kata ni kan. Lepas tu dia kata yang pelik, lepas tu profesor tu lah, okay, tak pelik lagi. Profesor dia kata, "Dah, bila kat sini kita letak sekilo, kat sini letak dua kilo, dia buang. Dia akan buang, bagi sama banyak." So benda tu pada badan kita ada. Syekh dah cakap sebelum tu tentang apa, ketelitian pada kita punya badan, suhu badan kita kan. Kalau panas kita peluh, kalau sejuk kan kita tidur atau kita lapar kan. Dia ada antara dua. Kalau sejuk kita tidur atau lapar, sebab nak simpan tenaga. Kalau tidur apa, simpan haba. Kalau kita tidur, kalau makan supaya haba baru tersebar. Kalau sejuk kenapa? Peluh. Sebab supaya peluh tu terbang, bawa suhu berlebihan. Jadi bila Syekh tu kata nak, pasal nak kaitkan ini dengan hikmah ke tak ada hikmah? Tak ada hikmah, dia kata. Ini datang tak sengaja, dia cakap yang tu. Jadi Syekh kata lah ada gempa bumi buat dacing. Dacing ni pula kalau kita letak sekilo sini, dua kilo sini, dia buang sekilo, jadi dua kilo, sekilo. Letak sekilo tak cukup, dia cari sekilo lagi. Lepas tu, kan, profesor tu ketawa. Lepas tu ketawa. Lepas tu ada diam kan, dia ketawa. So, Syekh kata, kenapa kau ketawa? Pasal dia bagi contoh daripada arah langit dan bumi ni semua sekali. Jarak bumi matahari, dia bagi suhu badan manusia. Baju angkasawan, sikit pun profesor tak nak setuju. Tapi dia bagilah sekali, bila profesor terdiam. Tapi ketawa, dia pun dia ketawa. Dia tahu selama ni tadi, dia berdegil je. Untuk menolak Tuhan tu ada, dia berdegil. Dia keras kepala, bukannya masalah. Dia, saya ingat semua abang tu cerita, bila orang bukan Islam, bila tak nak percaya Tuhan, dia kata tak ada fikir Tuhan. Abang tu kata apa? Tipu lah ustaz, dia kata. Saya kafir dulu, saya pun fikir Tuhan ni. Soalan tu ada, tapi tak nak fikir, buat tak tahu. Kita nampak depan mata kita orang mati dan hidup. Benda tu akan trigger pada kita, kenapa datang? Dulu tak ada, sekarang ada. Untuk apa datang? Itu benda tu memang akan tertanya. Cuma siapa berdegil, nampak tanda tapi degil. Ha, ini tajuk dia, yang kedua tadi. Yang ketiga, menentang kebenaran setelah zahir, tanda tanyanya. Allah Ta'ala firman dalam Quran Surah An-Naml ayat 14. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa fanzur kaifa kana akibatul mufsidin. Dan mereka mengingkari terhadapnya. Ini kisah ni sebut tentang apa? Firaun dan tenteranya. Kalau kita baca Surah An-Naml ayat ke-13 tu, kan Allah Ta'ala sebut berkenaan dengan masalah Musa datang bawa semua tanda dan bukti. Lalu, kan, lalu Firaun dan tenteranya, kan, menentang. Dan Allah Ta'ala kata wajahadu biha. Mereka tentang terhadap bukti-bukti Musa. Tapi wastaiqanatha anfusuhum. Rasa yakin hati mereka terhadap bukti tadi. Tapi mereka menentang sebab apa? Zulman wa'uluwa, kerana zalim dan juga ingin meninggikan diri. Lihatlah macam mana akibat pengakhiran bagi orang-orang yang buat kerosakan. Cuma kita faham, kisah ni berlaku kalau kita lihat ketika mana ahli sihir Fir'aun beriman. Itu ayat Musa, ayat Fir'aun cakap tu, itu antara tanda awal yang patut kita tahu. Dia kata apa? Qala hal amantum lahu qabla an adzana lakum. Adakah kalian semua beriman pada dia sebelum aku izinkan kamu? Dia kan masalah betul ke tidak Musa. Kenapa korang beriman sebelum aku izinkan? Faham tak? Ha, ini nak fahamkan. Sebab mereka tengok kebenaran tadi zahir. Pasal Fir'aun, kenapa? Fir'aun, dia memang percaya sihir. Dia beriman dengan sihir. Bahkan dia dulu pernah cuba Musa, bunuh Musa AS sebab ahli sihir kata dia akan lahir, Musa akan lahir. Sebab dia mimpi kan, dia mimpi, nampak dalam mimpi dia, ahli tafsir sebut, dia nampak semua rumah terbakar di Mesir kecuali rumah Bani Israel. Macam mana kenal, Allah Alam, ada petanda kot. Kita umat Muslim kenal macam mana? Umat Cina nampak tanglung, umat awak kenal kan? Ada Assalamualaikum. Ke bismillah, bismillahirrahmanirrahim atas pintu kan? Allah Alam. Betul. Zaman tu dia kenal rumah Yahudi, rumah Bani Israel. So bila dia ceritakan mimpi dia kepada tukang telik dia, ahli sihir dia, ahli sihir dia yang cakap bahawa akan lahir seorang budak dari Bani Israel, jatuh kerajaan dia. Sebab tu yang dia mula start bunuh semua budak lelaki. Means that dia bergerak dengan arahan ahli sihir. Dan bila Musa bawa bukti, dia lawan dengan ahli sihir. Tiba-tiba ahli sihir yang dia bawa tu kata apa? Musa tu adalah utusan Tuhan. Tak gila. Ha, dekat sini, ya, hati mereka yakin. Tapi apa? Mereka menentang kerana ingin tinggi dan sombong. Okay. Dan dalam surah Al-An'am ayat 33 orang yang tekan. Qad na'lamu innahu layahzunuka alladhi yaqulun. Demi sungguhnya hai Muhammad, kami telah tahu menyedihkan engkau apa mereka katakan. Apa mereka katakan, kami tahu sedihkan engkau. Kan pasal Nabi SAW, selama baginda duduk dalam kaum dia 40 tahun sebelum dapat wahyu, baginda seorang yang dihormati. Dihormati, kan? Orang, walaupun bukanlah diagungkan macam Walid bin Mughirah ke, Al-As bin Wa'il ke, Umayyah bin Khalaf ke, tapi dia seorang yang dihormati. Orang respect dia, sampai orang gelar dia Al-Amin. Tapi dalam masa yang sama, bila dapat wahyu, kemudian orang ejek, kata gila, penyihir, kan, penipu dan sebagainya. Benda tu kalau manusia yang tak ada, panggil apa, ketahanan diri, sedih, gila lah. Kena pulau dalam kampung pun orang pindah. Ada seorang saya jumpa abang seorang tu. Tapi tak tahu sekarang dia pergi mana. Pernah sekali tu saya dengan Ustaz Alim Hassan, apa, ada forum dekat Kuartus Guru, Kampung Jawa. Lepas tu dalam perbualan sebut, saya sebutlah, saya kata syaitan manusia. Al-Quran suruh kita diplomasi. Syaitan jin, Allah Ta'ala suruh kita isti'adah terus. Jangan bagi, jangan diplomasi, jangan bagi makan apa. Tapi kalau syaitan manusia, kita buat baik. Dia datang lepas kelas, dia kata, ustaz cakap tadi, mana boleh ustaz, kumpulan ni mempermainkan sunnah, dia cakap yang tu. So, dia pernah kena cerita, dia dekat rumah asal mula dia duduk dulu, dia bawa sunnah lah sebenarnya. Pergi beli kitab-kitab sunnah, letak dalam almari. Kemudian apa, dia pujuk orang, tapi orang ejek dia. Ejek dia, sunnah lah tu, sunnah lah tu kan. Dia terasa pindah rumah straight. Pindah rumah tempat baru, kat mana tak? Lepas tu kat sana pun kena ejek lagi. Pindah rumah, serius, dia pindah rumah. Mana tahan? So Nabi SAW, ya Allah Ta'ala kata, kami tahu menyedihkan engkau apa yang mereka cakap. Memang akan sedihkan kau. Tapi, Allah Ta'ala bagi jawapan. Allah Ta'ala kata apa? Fa'innahum layukadzibunak. Maka sungguhnya hai Muhammad, mereka bukan dustakan kau. Walakin nazzalimina bi ayatillahi yajhadun. Tapi yang kau nampak itu adalah orang-orang zalim terhadap ayat Allah mereka menentang. Benda ni sebenarnya kata-kata Abu Jahal pun ada. Abu Jahal pernah cakap, inna la nukadzibuk. Kami tak dustakan kau. Walakin nukadzima jitabi. Tapi kami dustakan benda kau bawa. Ha, ini sebab tu nama Abu Jahal, asalnya Abul Hakam, digelar Abu Jahal. Sebab cakap belik. Tak faham. Kami percaya engkau. Engkau tak penipu. Benda kau bawa tu penipu. Ha, itu tukar. Daripada Abul Hakam jadi Abu Jahal. Sebab dia orang tak ni. Memang dia orang benda, pasal Nabi SAW tak pernah menipu walau sekali. Not a single lie. Nabi tak pernah cakap bohong walau sekali. Ustaz wallahualam kan, kita kata, kata demam tak demam ke, kata sakit tak sakit ke kan, jam tak jam kan, tak sampai apa jam. Tak keluar rumah lagi dah kata keluar rumah ke, wallahualam lah. Tapi Nabi tak pernah tipu walau sekali. Bahkan orang Arab ketika Nabi dakwah pada mereka untuk masuk Islam kan, untuk kata dia utusan Tuhan, diorang kata apa? Majarabna alaika kadiban. Kami tak pernah test kau bohong walau sekali pun. Tapi Allah Ta'ala katalah, sebenarnya yang kau nampak tu, yang dustakan kau tu bukannya diorang dustakan kau, tapi diorang dustakan apa dengan ayat-ayat Allah Ta'ala mereka menentang. Itu yang kau nampak sebenarnya. Bukannya sebenarnya mereka apa, mereka lawan kau. Sebab tu mereka masih lagi tawa pada Nabi macam-macam. Okey. Dan Allah Ta'ala tekan surah Hud ayat 56. Wa tilka adun jahadu bi ayati rabbihim wa asaw rusulah. Dan itulah kaum 'Ad yang menentang terhadap ayat-ayat Tuhan mereka dan menderhakai rasul-rasulnya. Wattaba'u amra kulli jabbarin 'anid. Dan mereka mengikuti urusan setiap orang golongan yang bermahajarela lagi anid, berdegil, menentang dan berdegil. So sebenarnya itu bukan, ini asas. Jadi ketiga dia akan melawan walaupun benda tu betul, dia akan lawan. Nampak tahu, dia tahu benda tu betul tapi lawan juga. Bahkan macam apa, Abu Jahal ada cerita lain. Pernah ditanya kepada dia oleh Akhnas, salah seorang lelaki tanya kepada dia, kenapa masalah Muhammad ni siapa, apa dia cakap. Dia kata apa, kami, keluarga kami dan keluarga Muhammad ni, kaum Madin Abdul Manaf ni, macam kuda berlumba. Apa diorang buat, kami buat. Diorang bagi makan fakir miskin, kami makan miskin. Diorang sekian, kami sekian. Satu hari diorang kata kami ada Nabi. Bila pula kami akan ada Nabi? Keluarga diorang kata kan ada Nabi, kami bila nak ada Nabi? Demi Allah, aku takkan percaya pada dia. Dekat situ jelas dia menentang, bukan sebab masalah Nabi tak betul. Nabi betul, dia tahu. Tapi masalahnya kerana bukan keluarga dia. Ini masalah. Okay. Keempat, berpaling dari kebenaran. Firman Allah Ta'ala dalam Quran surah Mudathir 48:51, Allah Ta'ala katakan, fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in. Maka tak bermanfaat untuk mereka syafa'at pemberi syafa'at. Fama lahum anit tadhkirati mu'ridin. Maka mereka, mengapakah mereka daripada peringatan mereka berpaling? Ka'annahum humurun mustanfirah. Seperti mereka ni keledai yang bertempiaran. Farat min qaswarah, yang lari daripada singa. Lari dari singa. Seolah-olah mereka lari singa. Dengar aje qala Allah Ta'ala, lari. Dengar hadis Nabi, lari. Itu pelik juga tu. Dia berpaling. Ini masalah i'rad. Kufur bentuk macam ni, kalau kita kata memang ada satu peringkat umur masyarakat Melayu kita, Islam kita, Malaysia ada umur tak nak dengar ceramah. Dia mula awal-awal kan, macam awal 20-an kadang-kadang. Ni kat sini ganjil dia. Tuan-tuan nampak kat sini ada muda-muda ni, ha, itu ganjil. Tempat lain biasa orang tua je nak dengar ceramah. Faham tak? Pasal normally dia ada peringkat umur, orang sibuk dengan dunia. Lintas je kalau televisyen kan, nampak je auzubillah, dia lari. A'udzubillah min syaitan rajim tu dia lari. Bukan syaitan lari, dia lari. Tak nak dengar. Kan? Kalau ada ada Hindustan ke duduk tengok. Kan? Ada cerita Korea tengok. Kalau dia kata ada benda sekian, lari. Ini masalah. Memang kita kata memang tak nak dengar. Dia ignorance. Ini yang jahiliah nombor satu kita bincang dulu. Dia tak nak dengar, tak nak tahu. Tak nak tahu. Tak nak sikit. Dia kata, betul-betul kata apa hal mereka ni daripada kebenaran kan? Mereka mereka daripada ingatan mereka berpaling. Seolah mereka ni keledai yang bertempiaran, lari daripada singa. Kan? Itu pelik kan? Allah tak nyatakan surah dan surah Al-Qamar ayat kedua, وَيَّرَوْا آيْتَنْ يُعْرِضُ وَيَكُولُ سِحْرُ مُسْتَمِرُ. Dan mereka lihat bukti, mereka berpaling dan mereka berkata ini sihir yang berterusan berlaku. Ini Nabi SAW tunjukkan macam-macam berkenaan dengan contoh macam pembelahan bulan. Depan mata mereka, mereka lihat. Mereka minta Nabi bukti. Nabi belah bulan depan mata mereka, bulan terbelah. Diorang kata apa? Sihir mustamir. Bukan bukan sihir. Bila tu bila orang luar di Mekah nampak apa jadi, sebiji macam diorang nampak di Mekah, diorang kata apa? Muhammad telah datangkan sihir yang sangat besar. Sampai orang luar pun kena sihir, dia kata. Ular kan. Kalau orang kat situ kena sihir, kita fahamlah. Orang luar pun. Bahkan kalau kita ikut daripada apa Ibn Hajar Asqalani nukil kan, salah seorang lelaki daripada India, salah seorang raja daripada India, nama dia Chakravarti Farmas. Dia nampak bulan terbelah tu dan dia datang ke tanah Arab. Sebab benda tu ada dalam kitab mereka dan dia datang. Dan dia masuk Islam, dan dia mati dalam perjalanan balik ke India. Maka kalau kita lihat macam apa apa Ibn Hajar kumpulkan nama apa istiaf kan, tentang sahabat-sahabat kan. Jadi termasuk seorang lelaki daripada India ni yang dia sebenarnya seorang raja yang nampak benda tu dekat India. India dia nampak bulan terbelah. So, jadi nampak ada bukti macam Nabi Isra Mi'raj lah. Diorang kata bila Nabi kata aku dah pergi apa pergi ke Baitul Maqdis malam tadi kan. Dia kata tak puas hati. Dia bawa seorang lelaki yang pernah pergi. Tanya Nabi macam rupa Baitul Maqdis. Nabi cerita sebatang-sebatang tiang. Satu-satu tiang Baitul Maqdis Nabi cerita. Sampai lelaki tu kata memang betul. Bahkan Nabi kata tengah malam tu dilintas memang ada satu kafilah, unta dia buta sebelah, berhenti kat tempat sekian. Nabi siap minum air diorang, bagi salam, diorang dengar. Lepas tu Nabi teruskan perjalanan. Dan diorang datang, bila diorang datang, diorang kata betul kami berhenti sekian-sekian, ada orang bagi salam sebagainya. Ini masalah tau, masalah. Diorang dah semua tu konsekuensi tu dah ada, pun dia kata Nabi sihir lagi. وَيَّرَوْا آيْتَنْ يُعْرِضُ وَيَكُولُ سِحْرُ مُسْتَمِرُ. Ha, ini masalah, memang dia berdegil. Jadi dia kata hasil empat perkara ni. Empat perkara tu, eh? Iaitu pertama sekali apa berhujah dengan batil, degil dan sombong, dan juga dia kata apa dan berpaling tentang kebenaran selama berzahir tandanya, dan juga berpaling daripada kebenaran. Empat, eh? Dia kata empat perkara tadi hasil dia adalah sebenarnya Allah Azza menghukum mereka kerananya dengan mengalihkan hati-hati mereka daripada kebenaran sebagai balasan yang setimpal. Maksudnya Allah Ta'ala berikan balasan daripada jenis amal. Orang tu tak nak hidayah, Allah larikan hidayah daripada dia. Orang tu dedahkan aib orang, Allah Ta'ala dedahkan aib dia. Orang tutup aib orang, Allah Ta'ala tutup. Dia mesti al-jazak min jinsil amal, balasan daripada jenis amal. Orang teman Quran, Allah Ta'ala jadikan Quran teman di akhirat nanti. Everybody akan dapat balasan berdasar pada amal. Orang-orang ni tak nak kebenaran, maka Allah Ta'ala tutup kebenaran daripada mereka sebagai balasan yang setimpal. Allah nyatakan dalam Quran surah Saf ayat kelima, falamma zaghu azaghallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasikin. Dan apabila mereka menyimpang, Allah simpangkan hati mereka dan Allah Ta'ala tak beri hidayah pada kaum yang fasik. Allah Ta'ala nyatakan dalam surah Taubah ayat 127, sarafallahu qulubahum bi annahum qaumun la yafqahun. Allah Ta'ala mengalihkan hati mereka dengan sebab kerana mereka kaum yang tidak memahami. Allah Ta'ala nyatakan surah An'am ayat yang ke 110, wa nuqallibu af'ilatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwal marrah. Dan kami bolak-balikkan, terbalikkan hati mereka, penglihatan mereka sebagaimana mereka tak beriman dengannya pada mula-mula sekali. Wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Dan kami biarkan mereka teraba-raba dalam kesesatan mereka yang bingung. Okey. Itu kalau empat, eh? Empat tu. Yang kelima, mereka beralih pada mengejek dan mempersendakan. Mempersenda dan mengejek. Ini biasa berlaku jugalah. Kan macam tuan-tuan dapat gelaran apa? Gelaran Wahabi dan sebagainya kan. Ha, itu gelaran-gelaran berkenaan sebenarnya keluar sebab apa? Sebab bila orang tersebut dah tak ada jawapan, Wahabi lah. Ataupun ni lah golongan tak ada mazhab, tak ada ikut mazhab Syafi'i. Ha, ni cerita dia. Sebab kerana apa? Beralih pada mengejek dan mempersendakan. Kerana tak ada hujah. Hujah hilang. Bila kita kata contoh macam orang tu kata, kita kena akidah sekian. Soalnya Imam Syafi'i akidah apa? Imam Syafi'i awal lagi, bahkan sebelum Imam Syafi'i ada kat situ Allah bin Barak, Fudail bin Iyad, Sa'id bin Musayyab kan, semua sekali yang awal sebelum daripada mereka, kan? Semua sekali orang-orang berkenaan, kita kata bukannya orang-orang yang datang kemudian, datang awal. Kalau mereka bukan berakidah Asy'ari ataupun Maturidi, mereka yang akidah apa? Takkan nak kata tentang akidah. Unless baru-baru ni saya dah baca, ada orang keluar dari Facebook, dia kata kita ikut Imam Syafi'i dalam akidah sebab Imam Syafi'i lemah akidah. Dia tak ada alasan dah. Dia tak ada alasan, dia nak buat apa lagi? Nak kata Imam Syafi'i tak ikut akidah dia gagal. Pasal imam yang diikut tadi lewat daripada Imam Syafi'i. So Imam Syafi'i akidah apa? So dia orang kan guna ejek gagal lah. Dia kan ejek kan. Dia kata apa? Firman Ta'ala dan surah Al-Anbiya ayat 36, wa idza ra'aka alladhina kafaru yattakhidunaka illa huzwa. Dan bila melihat engkau wahai Muhammad orang-orang yang kafir, mereka akan mengambil engkau sebagai, mereka takkan ambil engkau kecuali sebagai gurauan. Ahadza alladhi yadhkuru alihatakum. Mereka kata ini kan sebut-sebut Tuhan kalian. Wa hum bi dzikri rahmanihum kafirun, sedangkan mereka dalam mengingati Tuhan yang penyayang mereka kufur. Dan Allah firmankan dalam surah Al-Jathiyah ayat 9, wa idza 'alim min ayatina syai'an ittakhadhaha huzwa. Dan mereka, bila mereka mengetahui daripada bukti-bukti kami sesuatu benda, mereka akan ambil ia sebagai gurauan. Ulaika lahum azabun muhin, mereka itulah untuk mereka ada azab yang menghinakan. Allah Ta'ala firman dalam ayat surah Muhammad ayat 16, wa minhum may yastami'u ilaik, adakah mereka ni yang mendengar kepada engkau wahai Muhammad. Hatta idza kharaju min 'indik qalu lil ladina utul ilma madza qala anifa. Bila mereka keluar daripada engkau, jumpa engkau, mereka keluar dan mereka berkata kepada orang yang diberikan ilmu, apa Muhammad cakap tadi? Dia kan sibuk. Tadi duduk tak dengar. Lepas keluar baru sibuk. Okey, kata ulaika alladhina taba'allahu ala qulubihim. Orang-orang itulah yang Allah Ta'ala petri, tutup, seal. Ya, tutup ke atas hati mereka. Wa taba'u ahwa'ahum, mereka ikut keinginan-keinginan mereka sendiri. Dan Allah Ta'ala sebut dalam surah Mutaffifin ayat 30, ayat 29 sampai 32. Innal ladhina ajramu kanu minal ladhina amanu yadhakul. Sungai orang-orang yang membuat kesalahan, mereka dahulu terhadap orang beriman, mereka ketawa. Wa idha marru bihim yataghamazun. Dan bila mereka melintas dengan orang beriman, mereka akan mengenyitkan mata. Mereka macam keling dengan mata mereka. Wa idha qalabu ila ahlihim qalabu mufakihin. Dan bila mereka pulang kepada ahli keluarga mereka, mereka pulang dalam keadaan bergembira. Wa idha ra'awhum qalu in ha'ula'i la dhalun. Dan mereka melihat orang beriman, mereka kata tiadalah, sungguhnya mereka ini adalah orang-orang yang sesat. Dia kata kepada orang beriman. So semua ni adalah di antara benda yang digunakan, benda mengejek. Ejek-ejek. Sebab tu dalam Islam ni kita ada gelar-gelar ejek. Orang tu salah, kita kata salah. Bukan untuk ejekkan. Kan? Apa? Pak Wahab. Macam benda lah gelaran. Saya ketawa ke dah dengar. Benda-benda tadi kita ketahu bahawa bukan gelaran yang patut diletakkan. Keenam, yang terakhir eh. Yang second last eh. Yang keenam, sifat orang-orang yang menentang kepada kebenaran adalah menggunakan kekerasan dalam menghadapi kebenaran. Dan surah Ghafir 25 Allah Ta'ala katakan, falamma ja'ahum bil haqqi min indina qalu qtulu abna alladhina amanu ma'ahu wastahyu nisa'ahum wama kaidul kafirin illa fi dalal. Dan apabila dia itu Musa datang kepada mereka dengan kebenaran dari sisi kami, mereka berkata bunuhlah anak-anak lelaki mereka, anak lelaki orang beriman bersamanya, dan biarkan hidup wanita-wanita mereka, dan tiadalah tipu daya orang kafir kecuali dalam kesesatan. Ini guna kekerasan. Itu yang dibuat oleh biasa berlaku kan. Sebab biasanya dalam konteks masalah pertembungan ni, golongan yang mengikuti kebatilan, dia biasa atas, dia tak pernah bawah. Sebab tu para ambiak bila bertembung dengan kumpulan ni, diorang ambiak bawah, diorang atas. Dia ada itu dia panggil apa, malak, golongan pembesar. Qalal mala'ul ladina kafaru min qaum, kata golongan pembesar di kalangan kaum dia. Itu biasa, sebab tu kekerasan akan berlaku. Bagi kita dalam yang beriman, yang mengikuti sunnah, kita hanya menyampaikan sahaja, bukan kerja kita menyiksa orang. Jadi kita lihat banyak perkara lah yang berlaku kan, macam apa kes serangan apa dibuat kepada pengarah Mat Jaib dengan pedang samurai, pembakaran kereta sebagainya. Semua benda tu kan, kalau dah tak kalah hujah, janganlah pakai api. Contohnya itu salah eh? Tak betul berlaku. Dan dikata kat sini macam dalam surah yang dikatakan ini kisah Ibrahim alaihissalam. Dalam Safat ayat 97, qalu ibnu lahu bunyanan fa'alquhu fil jahim. Mereka berkata, binalah untuk dia Ibrahim ni satu binaan, itu daripada kayu, dan lemparkanlah dia dalam api yang menjulang-julang itu. Lemparkan dia dalam api menjulang. Dalam firman kan surah Syuara ayat 116, Qalu la illam tantahi ya Nuh la takunanna minal marjumin. Mereka berkata, kalau kau tak berhenti wahai Nuh, engkau pasti jadikan orang yang direjam. Dan kisah surah Yasin pun ada kisah kan, apa tiga rasul tu dan seorang lelaki yang beriman, kan akhir mereka mati dibunuh dan digunakan kekerasan. Dan Allah sebut surah Syuara 167, qalu la illam tantahi ya Lut. Mereka berkata, kalau kau tak berhenti wahai Lut, la takunanna minal mukhrajin, engkau pasti di kalangan orang yang terusir. So semua ni, yang keenam ni adalah guna kekerasan, eh? Dan yang ketujuh, cuba memburukkan pendakwah-pendakwah dan para anbiya kepada kebenaran, eh? Para anbiya kepada kebenaran dan para pendakwah diburuk-burukkan. Contoh dalam surah Toha ayat 63, Allah tanya tekan ni kata-kata Fir'aun kepada orang-orang pembesar-pembesar dia. Qalu, mereka berkata, inna hadhan la sahiran. Sebenarnya di Musa dan Harun ni dua tukang sihir. Yuridani an yukhrijakum min ardikum. Mereka berdua nak untuk keluarkan kalian daripada bumi kalian. Bisih di hima, dengan sihir mereka berdua. Wa idhhaba bi tariqatikumul musla, dan hilangkan jalan kalian yang utama. Ni yang biasa kita buat, dia akan hilangkan. Tapi dengan sihir dia. Sedangkan bukan Musa buat sihir. Dan demikian juga dalam surah Zariyat ayat 52 tak katakan, kadzalika ma atal ladina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun. Demikianlah tak pernah datang kepada orang-orang sebelum daripada dengan mereka sebarang rasul kecuali mereka akan berkata sihir, penyihir ataupun orang gila. Itu di antara apa perkara, tujuh perkara, eh, yang akan berlaku bila anda, walaupun anda faham kaedah-kaedah apa usul jahiliah tadi, sangat jelas orang tu tak belajar, orang tu ikut sangkaan, apa dia ikut hawa nafsu, dia tak berpas material, dia ikut apa mengikuti apa taklid buta, sekalipun kita dah boleh buktikan, maka ada tujuh perkara yang akan dihadapi oleh anda kalau anda terangkan. Dia ada dia jawab dengan apa kebatilan ataupun dia apa gunakan kekerasan dan sebagainya, sampai akhirnya tujuh perkara yang akan jadi. Yang ia sebenarnya adalah perkara biasa. Memang kita tak pernah nafikan keadaan para anbiya, memang akan dimusuhi. Kita bukan cari musuh dengan orang. Bila anda belajar sunnah ni, orang menyampah dengan anda tu biasa. Jangan pening kepala. Sebab Nabi SAW dahulu, bila Nabi dapat Islam, dapat apa wahyu, dapat wahyu pertama kan, bila Nabi jumpa Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal kan cakap pada Nabi. Kan dia kata ya laitani, dia kata aku nuhayyan, kan ansurkan nasrum azra. Tapi sebelum dia kata ya laitani jazaan, alangkah baiknya kalau aku kuat. If you khrijka kaum, ketika kaum kau halau engkau. Kan Waraqah bin Naufal buta. Kan dia kata wa in yudrikni yaumuk ansuruka nasrum muazzara, kalau aku sempat dengan hari engkau aku tolong kau. Alangkah baiknya kalau aku kuat ketika kau halau engkau. Kan Nabi kata au mukhriji yaum, takkan mereka nak usir aku. Dapat 5 ayat. Kul kan ikra tu 5 ayat. Tiba-tiba nak kena halau engkau. Kenapa? Nabi pening kepala juga. Lepas tu Waraqah bin Naufal jawab dengan satu kalimah. Yang ini yang kait dengan tajuk tindak balas yang berlaku pada dakwah yang benar. Dakwah pada sunnah ni, bila mana Nabi kata, Waraqah bin Naufal kata, lam ya'ti rajulun, tak pernah datang seorang lelaki qattun sama sekali, bimi islima jid, tapi dengan seumpama engkau bawa, illa udia, kecuali pasti dia akan dimusuhi. So pemusuhan tersebut akan berlaku tadi pada tujuh perkara berkenaan, walaupun bukti telah jelas, nampak sangat jelas cara pemikiran jahiliah ni salah, tapi tetap orang tu akan degil dan cara dibalas balik dengan tujuh perkara tadi. Itu kita akan dapat satu persatu lah, tengok keadaan. Tapi dalam masa sama, ya, kita tahu kita ada kaedah yang betul, insyaAllah nanti tentang apa kaedah al-sunnah dalam pemikiran dan juga penghujahan kita akan baca nanti, insyaAllah. Dia tak banyak, sikit je. Lepas tu kita masuk tentang usul apa al-sunnah dalam penerimaan dan pendalilan. Macam mana diterima ilmu, macam mana dia faham dalil, supaya kita kata kat situ kita dapat betul. Pasal banyak yang macam kes apa roket tegak ke, atau kes apa orang tu tawasul dengan apa orang mati ke, ataupun orang tu buat macam-macam benda lah pelik kan, gantung tangkal ke, capal atas kepala ke, semua benda tersebut kalau tuan-tuan perhatikan balik berpunca daripada masalah sama ada salah dalil atau salah faham. Itu sebab kenapa yang kita akan wajib kita tahu berkenaan usul ahli sunnah dalam pemahaman penerimaan ilmu dan macam mana mereka apa mereka faham dalil berkenaan. Dalil itu ada tapi faham macam mana. Itu dua perkara, sama ada pertama betul ke tidak dalil berkenaan, kedua faham macam mana. Itu yang kita akan ambil insyaAllah lepas kita bincangkan berkenaan dengan cara dan juga tata cara ahli sunnah dalam berhujah dan juga dan pemikiran dan juga pendalilan mereka. Okay, baik. Wallahu a'lam. Ada soalan? Tak ada eh? Ya, tak ada. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala Muhammadin wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallah anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.